Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Hai masyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya dua dari al-kabair, dosa dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh al-imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Perkara pertama yang telah kita sebutkan adalah asyirku billah. Yang kedua, qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak. Dan bahkan termasuk pula dari bab qatlun nafs, qatlu al-kafir, membunuh seorang yang kafir yang dilarang oleh Islam untuk seorang membunuhnya, seperti membunuh seorang kafir yang mu'ahad. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam seorang yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, la yarah raihatal jannah, ia tidak akan mencium bau wanginya al-jannah. Yang mana bau wanginya surga tersebut akan dicium oleh seorang sejauh 50 kharifa, 50 tahun perjalanan. Artinya membunuh seorang kafir yang mu'ahad, bukan sebagai seorang kafir yang muslim, demikian besar ancamannya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka bagaimana lagi seorang membunuh seorang muslim tanpa hak? Tentu dosanya jauh lebih besar di sisi Allah azza wa jalla rabbul alamin. Karena itulah Allah azza wa jalla mengancam seorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak dengan ancaman yang besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan penjelasan perihal yang telah kita sebutkan telah kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke al-kabiratu tsalitsah, dosa besar yang ketiga. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala fi sihri, dosa besar yang ketiga adalah sihir, praktek dari perbuatan sihir. Bahkan mereka para ulama mengategorikan sihir termasuk dari kekafiran, sehingga memasukkan bab as-sihir termasuk dari nawaqidul Islam, pembatal dari pembatal-pembatal al-Islam. Dengan berbagai macam jenis dari praktek sihir tersebut, kita melihat praktek sihir pada zaman sekarang ini demikian banyak dan beragam. Apakah dinamai dengan perdukunan ataukah yang semisalnya? Padahal perbuatan yang seperti ini adalah termasuk dari dosa besar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima uzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi 'arraf, para peramal, aw kahin, para dukun, kemudian dia membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata." Dan para penyihir tersebut tidak akan mendapatkan keberuntungan bagaimanapun yang mereka bawa dan mereka datangkan, tidak akan mendapatkan keberuntungan sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yang ada adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Naam. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Li'anna sahir la budda ay yakfur." Karena perlaku dari perbuatan sihir ini pasti kafir dia. Dalam arti kata, tidaklah mungkin seseorang memiliki sihir kecuali kalau semisal dia sudah kufur kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dalam arti kata, seorang yang masih muslim tidak mungkin bisa melakukan praktek dari sihir tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan kepada manusia praktek dari perbuatan sihir tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ini menceritakan bagaimana sekelompok dari kalangan manusia menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah seorang yang memiliki ilmu sihir. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru." Sesungguhnya Sulaiman alaihi salatu wassalam bukan sebagai seorang yang kafir. Bukan sebagai seorang yang kafir. Yang beliau dapatkan murni berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan merupakan wahyu yang menunjukkan tentang kebenaran risalah kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tuntukan kepada Sulaiman angin, binatang, bahkan jin, mereka patuh di dalam mentaati perintah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang kufur adalah syaitan, karena mereka mengajarkan kepada manusia praktek dari perbuatan sihir tersebut. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, "Wa ma li syaitanil mal'un gharadun fi ta'limihi al-insana sihra illa liyushrika bihi." Dan syaitan yang dilaknat tidak memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada manusia praktek-praktek perbuatan sihir kecuali tujuannya adalah agar supaya mereka manusia yang mempelajari sihir tersebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, melakukan kesyirikan. Sehingga kapan seorang terlihat telah melakukan pengorbanan kepada syaitan yang menunjukkan tentang kufurnya dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan berimannya dirinya kepada syaitan, maka baru syaitan mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu sihir tersebut. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya ilmu an-nujum termasuk dari cabang ilmu sihir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri." Zada mazada. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh yang dia pelajari pada hakikatnya adalah salah satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada. Semakin bertambah ilmu perbintangannya, semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan as-sihir, menyamakan ilmu nujum dengan ilmu sihir, menunjukkan bahwasanya mempelajari ilmu perbintangan sama hukumnya dengan seorang mempelajari ilmu sihir, akan bisa menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena itulah dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna ma qala rabbukum?" Tahukah apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Di pagi hari ada seorang hambaku yang mereka beriman kepada saya dan ada pula yang kufur. Adapun seorang yang beriman kepada saya, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis tersebut, adalah yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan siraman hujan ini adalah murni semata-mata dari karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Bifadlillahi wa rahmatih, dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Adapun seorang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kita diberikan air hujan disebabkan karena munculnya bintang ini dan bintang ini, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dia sebagai seorang yang kufur. Wa huwa mu'minun wa huwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Dia seorang yang kufur kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Masuk pula di dalamnya ilmu araf, ilmu ramalan. Naam. Karena menafikan qudrah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mendatangi para dukun dan para tukang ramal tersebut. Bila mana mendatangi mereka kemudian membenarkan apa yang mereka sampaikan, itu menyebabkan pelakunya kufur kepada apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih lagi kita katakan telah kafir para ramal tersebut, demikian pula para dukun-dukun tersebut. Yang mendatanginya membenarkan mereka saja kafir, apalagi para dukunnya dan para normalnya. Sehingga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, tujuan syaitan yang dilaknat mengajarkan kepada manusia praktek-praktek ilmu sihir adalah agar supaya mereka menjadi seorang yang musyrik, yang melakukan kesyirikan. Dan supaya subhanallah, praktek yang seperti ini demikian banyak. Kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin, praktek kesyirikan yang seperti ini demikian banyak. Apa sebagiannya menisbatkannya kepada para dukun, para normal, Ataukah sebagainya mereka menisbatkan kepada para kiai yang mempraktekkan praktek-praktek seperti halnya para dukun-dukun tersebut. Nah, ada orang datang kepadanya bertabarruk. Ada orang datang menemuinya dikasih air. Akhirnya orang yang menerima air tersebut meyakini air itu akan bisa mendatangkan kesembuhan dengan sendirinya. Ini syirik. Nah, ataukah menulis jimat-jimat dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Ini praktek kesyirikan yang kita melihat demikian banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin yang awamnya. Rumah-rumah ditempeli dengan huruf-huruf yang tidak jelas tersebut. Tujuannya dalam rangka menolak bala, mendatangkan kebaikan. Alasannya mereka tidak tahu kalau semisal apa yang mereka lakukan termasuk dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh mereka para ulama terkhusus tatkala membahas bab at-tabarruk. Dalam bab at-tabarruk karena alasan mereka mendatangi para kiai, para ustadz adalah alasannya dalam rangka bertabarruk. Walaupun dari satu sisi itu adalah praktek kesyirikan. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya dalil tentang tabarruk hanya dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja semasa hidupnya. Ada di antara mereka yang ketika Rasul berkeringat diambil keringatnya dicampur dengan parfumnya. Ada pula semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup bahkan mereka berebutan untuk mengambil ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam dioleskan di pakaiannya dan badannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu disebutkan dengan lafaz wa min nadhihin wa na'il. Ada yang menada, ada yang mengambil, artinya mengambil berebut untuk mendapatkan sisa dari air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka oleskan di pakaian-pakaiannya. Nabi tidak mengingkari mereka. Nabi tidak mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama. Yang demikian dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Rasul masih hidup dan itu dibolehkan dengan takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Rasul telah wafat telah meninggal dunia sama sekali tidak dinukilkan ada seorang pun di antara mereka para sahabat Rasul yang bertabarruk dengan seorang sahabat yang paling mulia di tengah-tengah mereka. Tidak ternukilkan tatkala Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Kemudian mereka para sahabat Rasul menerapkan perlakuan mereka kepada Rasul sebagaimana mereka tidak menerapkan kepada Abu Bakar sebagaimana apa yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Demikian pula pada zaman yang setelahnya demikian seterusnya. Nah, qala ta'ala mukhbiran an Harut wa Marut. Allah Ta'ala juga menceritakan tentang pemberitaan Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Perihal kisah banyaknya dan maraknya praktek-praktek sihir. Sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla menguji para hamba-hambanya sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah menguji para hamba-hambanya dengan asyaitan yang mengajarkan kepada mereka sihir, sehingga muncul persepsi bahwasanya Sulaiman bukan sebagai seorang nabi, Sulaiman adalah seorang penyihir. Semakin bertambah fitnah, semakin bertambah besar fitnah tersebut, tatkala Allah Azza wa Jalla turunkan Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia tentang praktek-praktek dari perbuatan sihir tersebut. Namun bedanya Harut dan Marut tatkala mengajarkan kepada manusia praktek-praktek sihir tersebut, memberikan peringatan kepada mereka, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini adalah sebagai fitnah, ujian dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka jangan kalian kufur. Adapun syaitan langsung mengajarkan praktek sihir tersebut kepada manusia. Nah, Allah menyebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun hingga keduanya mengatakan terlebih dahulu sesungguhnya kami ini fitnah, maka janganlah kalian kufur. Ayat ini dijadikan dalil bahwasanya pelaku sihir adalah kafir. Pelaku sihir adalah kafir. Karena mereka tidak bisa memiliki ilmu sihir tersebut kecuali setelah mereka kufur. Jika mereka masih beriman, enggak mungkin mereka bisa melakukan praktek sihir. Enggak mungkin. Nah, pasti mereka kufur baru mendapatkan ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka akhirnya mereka manusia mempelajari dari Harut dan Marut satu ilmu yang bisa memisah antara seorang suami dengan istrinya, demikian pula sebaliknya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa billah. Mereka yang mempelajari ilmu-ilmu sihir tidak bisa menimpakan kemadharatan kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Para dukun tidak bisa menenun seseorang, meneluh seseorang kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Para sihir tidak bisa mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali juga dengan izin dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Nah, ini pentingnya seorang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan memotivasi agar seorang mukmin jangan takut kepada mereka, para dukun, demikian pula paranormal. Jangan takut kepada mereka, para penyihir. Karena semua apa yang mereka lakukan tidaklah bisa menimpanya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Lihat seperti kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang Allah Azza wa Jalla beritakan kisah tersebut dalam surat Hud. Tatkala Allah ceritakan diutusnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam ila 'adin akhahum Huda, sampai dengan akhirnya mereka kaumnya mengatakan kepada Hud bahwasanya mereka pandang tuhan-tuhan mereka akan menimpakan kejelekan kepada dirinya. Inna lanaraka alihatana bisu, kami pandang bahwasanya tuhan-tuhan kami akan menimpakan kepadamu kejelekan dan kemadharatan. Maka Nabi Hud alaihi salatu wassalam tidak gentar dengan apa yang mereka sampaikan tersebut. Faqiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, sampai dengan akhirnya. Silahkan kalian bersatu padu untuk menimpakan kemadharatan kepada saya, jangan kalian tunda. Sesungguhnya saya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Pada hakikatnya kata Allah Azza wa Jalla, yang mereka pelajari adalah sesuatu yang memadharatkan mereka, sama sekali tidak memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan sungguh mereka telah mengetahui seseorang yang telah mengambil ilmu sihir tersebut, pada kekannya dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhiratnya. Dia tahu bahwasanya dia telah kufur. Dia telah tahu bahwasanya dia telah musyrik. Dia tahu dia bukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ay min nasib, makna min khalaq yakni min nasib, tidak mendapatkan nasib bahagian. Fatara khuluqan katsiran min ad-dhalal yadkhuluna fi as-sihri wa yadhununa haraman faqat. Maka engkau akan melihat kebanyakan dari kalangan mereka manusia yang sesat dan menyimpang masuk dalam ilmu-ilmu sihir, yang mereka menyangka ilmu sihir hanya sekedar ilmu yang diharamkan saja, bukan sampai pada tingkatan kesyirikan, kekufuran di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa may yash'uruna annahu al-kufru, mereka tidak menyadari bahwasanya mempelajari ilmu sihir adalah kekafiran di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia sebagai seorang yang murtad, keluar dari Islam, hilang imannya. فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحر. Mereka pun mulai mempelajari السيمياء, mengamalkannya, padahal itu adalah murni dari praktek ilmu sihir. السيمياء disebutkan di dalam khutnot, maknanya adalah naw'un min as-sihri, sejenis sihir. Yakhdi'una bihi basaran nas, mereka akan bisa menipu penglihatan-penglihatan manusia. Wa yuwahhimunahum bima yuridun, mereka akan bisa menggiring penglihatan-penglihatan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini as-saymaya. Sama persis seperti halnya para penyihir-penyihir yang melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum, mereka menyihir mata-mata manusia dan mereka membuat manusia-manusia yang melihat tali-tali yang mereka lempar tersebut menjadi takut. Naam. Ini para penyihir wal'iyadzubillah. Praktek sihir pada zaman kita saat ini demikian banyak, demikian banyak bentuknya. Apakah mungkin kebal, ya kan? Ataukah mungkin dipotong salah satu dari anggota tubuhnya bisa menyatu kembali? Ataukah mungkin bisa menampakkan ular yang besar, padahal hanya sebagai hipnotis? Atau yang semisalnya dan yang semisalnya. Nah, sihir yang menggunakan dari bantuan-bantuan jin yang semakna dengan jenis asaimaya yang tadi kita sebutkan adalah praktek sihir yang bisa menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Wa fi 'aqdir rajuli 'an zawjatihi wa huwa sihrun. Demikian pula untuk menyatukan seorang suami dengan istrinya, itu juga sihir. Wa fi mahabbati ar-rajuli lil mar'ah wa bughdhiha lahu, dan ilmu yang menyebabkan seseorang mencintai, seorang pria mencintai wanita atau seorang pria akhirnya membenci seorang wanita, ini juga termasuk dari praktek sihir, termasuk dari praktek sihir ilmu pelet, ya kan, lawannya pelet, ilmu untuk menyebabkan seorang suami benci dengan istrinya. atau seorang pria membenci seorang wanita, demikian sebaliknya. Ini semuanya termasuk dari jenis ilmu sihir. Ilmu yang akhirnya menampakkan sesuatu berbeda dengan penglihatan orang yang melihatnya. Ini juga sihir. Ini juga sihir. Kalau zaman sekarang ini hipnotis. Ya, hipnotis. Menghipnotis seseorang. Akhirnya dia melihat seakan-akan demikian, ternyata tidak. Dia menyangka demikian, ternyata tidak. Ini juga termasuk dari ilmu sihir. Wa asbahi dzalik, dan yang semisalnya, bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal. Sebelum dia mempraktikkan ilmu sihirnya, dia menyebut dengan kalimat-kalimat yang majhulah, yang tidak dikenal, tidak diketahui. Kebanyakannya berisikan dengan kesyirikan dan kesesatan. Nah, sehingga jangan sekali-kali kita meniru kalimat-kalimat sihir tersebut. Ini bahaya. Ini bahaya. Para penyihir mengatakan, apa itu yang ma'ruf? Hah? Sebelum berubah menjadi apel, ngomong apa mereka? Hah? Simsalabim. Cit. Jadi apel dia. Atau yang misalnya, jangan ditiru kalimat-kalimat tersebut karena berasal dari para penyihir. Kalimat-kalimat yang majhulah pasti memiliki makna. Yang dari makna tersebut, apakah makna syirik ataukah makna kesesatan. Wahaddu syahir, wahaddu sahir, dan hukuman had bagi para pelaku sihir, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, adalah al-qatlu, dengan dibunuh. Dengan dibunuh. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama. Karena ada sebagian kecil di antara mereka para ulama yang berpendapat bahwasanya hukuman sihir tersebut tidak sampai dibunuh. Akan tapi sampai pada taraf dibunuh kalau semisal dengan sihirnya dia membunuh orang lain. Kalau tidak membunuh orang lain, tidak sampai dibunuh. Nah. Li'annahu kufrun billah wa musari'un wa mudari'un al-kufra. Karena itu adalah perbuatan kekufuran di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan sebagai sesuatu yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan kekafiran. Qala an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dari dosa yang membinasakan. Fa dzakara minha, maka di antara dari dosa tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sihra, sihir. Nah. Melihat di air ada muka orangnya. Ya, melihat di air ada muka orangnya. Ini si fulan ini. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Ini semuanya termasuk dari praktek sihir wal iyadz billah. Wal mubiqat, dan makna dari al mubiqat adalah al muhlikat, dosa-dosa yang membinasakan, menunjukkan bahwasanya pelakunya tatkala terjatuh ke dalam 1 dari 7 dosa tersebut, dia sebagai seorang yang binasa di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa la yuflihu sahiru haitsu ata, dinafikan al-falah kepada seorang pelaku sihir, menunjukkan bahwasanya dia adalah sebagai seorang yang binasa wal iyadz billah. falyattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhulu fima yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah. Maka adalah seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya dan jangan memasuki sesuatu yang menyebabkan rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya praktik ilmu sihir tersebut adalah praktik ilmu yang pada hakikatnya memberikan kemadharatan kepada mereka di dunia dan di akhirat, tidak mendatangkan walayan fa'uhum, tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun di dunianya dan di akhiratnya, tidak ada manfaatnya, melainkan semakin bertambah syirik, semakin bertambah kufur kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Waja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haddu sahir darbuhu bisayf, hukuman had bagi para pelaku sihir adalah memenggalnya dengan pedang. Wa sahihu, dan yang sahih, annahu min qauli Jundub, bahwasanya ini merupakan ucapannya Jundub. Wa an Bajalah ibni Abdah annahu qal, dari Bajalah ibni Abdah beliau mengatakan, atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin ani qatulu kulla sahirin wa sahirah, kami mendapatkan kitab tulisannya Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu sebelum beliau meninggal selama satu tahun, yang isi dari surat tersebut belum menyebutkan aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, memerintahkan kepada kaum muslimin agar membunuh para penyihir laki-laki dan para penyihir perempuan. Dan tentu yang menerapkan hukuman had ini adalah para umara, para penguasa, bukan masing-masing individu muslim melihat ada yang melakukan praktek sihir akhirnya dibunuh. Ya, dibunuh. Tidak demikian yang diajarkan oleh Islam. Namun yang berwenang untuk menerapkan hukuman had ini adalah mereka para al-umara, para penguasa. Wa an Wahb ibn Munabbih, dari Wahb ibn Munabbih beliau mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutub, saya membaca pada sebagian kitab, yaqulu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, la ilaha illa ana, laisa minni man sahara wa la man suhira lahu wa la man takahhana wa la man tukuhhina lahu wa la man tatayyara wa la man tutayyira lahu. Saya membaca pada sebagian kitab, Allah Azza wa Jalla berfirman, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya. Bukan termasuk dari saya mereka orang-orang yang melakukan praktek sihir dan minta untuk disihirkan. Ada orang yang minta untuk kemudian orang tersebut menyihirnya. Wala man takahana, bukan pula seorang yang melakukan praktek perdukunan. Wala man tukuhina lahu, dan bukan pula seorang yang minta untuk didukunkan. Tidak pula seorang yang bertatayur, tidak pula yang minta ditatayurkan. Nah, itu seluruhnya termasuk dari perbuatan-perbuatan kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم برسبد ثلاثة لا يدخلون الجنة, ada tiga orang yang mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang terus menerus mengkonsumsi minuman khamr. Atau wallahu a'lam bisab, sebab nanti dilihat di kamus apakah orang yang terus-menerus mengkonsumsi minuman khamr ataukah seorang yang menyimpan minuman khamr. Wa qati'u rahimin, seorang yang memutus silaturahmi. Wa musaddiqun bisihri, dan seorang yang membenarkan ilmu sihir. Nah, itu seluruhnya termasuk dari dosa besar. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa 'an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, beliau nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Nabi menyebutkan ar-ruqa wa tamaim wa tiwalatu syirkun. Ar-ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam jenis bahasanya. Jampi-jampi dan mantra-mantra yang biasa diucapkan oleh para penyihir, biasa diucapkan oleh mereka para dukun sebelum mempraktekkan ilmu sihirnya atau ilmu dukunnya. Bukan ruqyah di sini, maksudnya adalah ruqyah yang berasal dari Al-Qur'an ataukah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tamaim, demikian pula tamimah, wa tiwalah, demikian pula tiwalah. Itu semuanya adalah kesyirikan yang wajib bagi seorang untuk mereka meninggalkannya. At-tamaim jama' tamimah, wahia khurazatun wa huruzun yu'alliquha al-juhalu ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yaz'umuna annaha taruddul 'ayna wa hadha min fi'lil jahiliyah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, at-tamaim jama' dari tamimah, yaitu khurazat wa huruz, ikatan-ikatan yang digantungkan oleh mereka, orang-orang yang jahil, pada diri-diri mereka sendiri, atau mereka gantungkan pada anak-anaknya atau pada binatang-binatangnya, kendaraan-kendaraannya, yang mereka sangka dengan apa yang mereka gantungkan tersebut akan bisa menolak penyakit ain, akan bisa menolak bala. Naam. Dan kalau kita melihat keadaan masyarakat kita di masa kita saat ini, praktek yang seperti ini demikian banyak. Tidak ada yang mengingkarinya dan memungkirinya. Di warung-warung banyak tamimah yang seperti ini. Warung gak laris kalau semisal tidak dipasang ini dan itu. Di rumah-rumah terlebih lagi, rumah akan rawan kemalingan, rumah akan rawan kebakaran, rumah akan dikhawatirkan nantinya sengsara penghuninya kalau tidak digantungkan, ditempelkan ini dan ini. Bahkan anak-anak kecil juga demikian. Kalau pada zaman dahulu takut karena penyakit ain, kalau pada zaman sekarang takut nanti dimakan leak. Tahu leak atau hah? Tahu leak? Ya. Leak rumornya kepala terbang yang makan anak-anak kecil. Nah, janin. Dikasih lampu depan rumahnya, tujuannya agar supaya sang anak bisa mendapatkan keselamatan, tertolak darinya bala. Nah, agar supaya makhluk-makhluk halus yang dikhawatirkan nantinya akan menimpakan kemadharatan kepada anaknya, mereka menjadi tertangkal, tertolak. Nah, kalau di kampung Jawa termasuk dari kebiasaan masyarakatnya menggantung kendi ari-ari putranya, digantung, dirawat, dirumat. Kalau ada yang retak disuruh ganti, karena kalau retak ini rawan anaknya nantinya sakit-sakitan. Kalau anaknya pilek disuruh untuk memeriksa kendinya, jangan sampai nantinya ada yang retak, kemudian diganti. Ya kan? Kalau zaman kita kecil banyak digantung kendi-kendi itu di pinggir-pinggir rumah. Wa hadha min fi'lil jahiliyah, ini seluruhnya adalah termasuk dari perbuatan mereka ahli jahiliyah. Wa man i'taqada dzalika faqad asyraq, dan barang siapa yang meyakini benarnya praktek perbuatan tersebut, maka sungguh dia telah musyrik, telah melakukan kesyirikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adanya salah seorang yang mengenakan ikatan di lengannya, maka Rasul mengatakan terlebih dahulu kepada orang tersebut, mahadha, untuk apa engkau mengenakan ikatan ini? Ia mengatakan, minal wahina, saya mengenakannya ya Rasul, tujuannya agar supaya tertolak dari saya al-wahina, kelemahan. Maka Nabi SAW menyatakan, inzi'ha fa'innaka law mitta wahya alaika ma aflahta abadan. Cabutlah apa yang kamu ikatkan tersebut, karena jikalau kamu mati sementara ikatan ini masih ada di tubuhmu, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya, wal'iyazubillah. Karena itu syirik. Orang yang meyakininya dinyatakan sebagai seorang yang musyrik, bukan dinyatakan sebagai seorang yang muslim, apalagi mukmin. Sebagai seorang yang musyrik diancam dengan kekekalan di neraka jahanam, diancam untuk diharamkan masuk ke dalam al-jannah, wal'iyazubillah. Wattiwalatu, dan attiwalah bikasri ta wa fathil waw, dengan mengkasrah huruf ta'nya dan memfathah huruf wawunya, naw'us sihri, jenis dari praktek sihir. Wahwa tahbibul mar'atu ila zawjiha, yaitu menjadikan seorang wanita, tahbibul mar'ati, menjadikan seorang wanita itu mencintai suaminya. Kalau bahasa kita ilmu pelet, ya, ilmu pelet. Bisa bentuknya memelet seorang perempuan kepada laki-laki, ataukah bisa bentuknya menyatukan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, ini sama. Wa ja'lu dzalika min asy-syirki, menjadikan itu seluruhnya adalah termasuk dari kesyirikan, li'tiqadil juhal anna dzalika yu'athir. Karena seorang yang jahil berkeyakinan yang demikian bisa memberikan pengaruh dampak kepada pelakunya. Yu'athiru bi khilafi ma qaddarallahu ta'ala, akan bisa memberikan dampak pengaruh kepada pelakunya menyelisihi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, amma idza kanat ar-ruqyatu bil Qur'an aw bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahah. Adapun bila mana ruqyah tersebut dengan menggunakan Al-Quran atau dengan menggunakan nama dari nama-nama Allah Ta'ala, maka itu seluruhnya bentuknya adalah mubah, sehingga dipersyaratkan harus dengan Al-Quran atau dengan menggunakan nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ataukah boleh-boleh pula seseorang menggunakannya dengan menggunakan bahasanya, dengan syarat bahasa tersebut difahami, dan yang dimaksud dengan bahasa tersebut adalah bertawassul dengan nama-nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, meminta pertolongan doa hanya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini dibolehkan. Sehingga selain daripada ini, ruqyah dengan menggunakan selain dari Al-Quran, tidak menggunakan selain dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, itu seluruhnya adalah ruqyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai praktek kesyirikan. Ar-ruqyah, ar-ruqa wa tamaim wa tiwalatu syirkun. Ini semuanya praktek dari kesyirikan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarqi al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah meruqyah al-Hasan dan al-Husain, mengatakan kepada keduanya, u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Yang meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Azza wa Jal melindungi Al-Hasan dan Al-Husain dari syaitan, demikian pula dari ain. Wa billahi al-musta'an wa alaihi at-tuklan. Ini selesai dosa besar yang ketiga. Mungkin kita cukupkan. Adapun kabiratul rabi'ah, dosa besar yang keempat, fitarkis sholah, meninggalkan perbuatan sholat, ini juga termasuk dari dosa besar. Perinciannya, pembahasannya dan pendalilannya insyaallah ta'ala kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.